rasanya aku pria idamanmu, rasanya aku pria pujaanmu. Oh, karena aku kan selalu melindungimu setiap waktu, karena aku kan selalu menyayangimu, memanjakanmu. Uangku tak banyak, tapi cukuplah. Rasanya aku pria idamanmu, rasanya aku pria pujaanmu. Karena aku kan selalu melindungimu setiap waktu, karena selalu menyayangimu, memanjakanmu. Sungguh tak salah, sungguh kamu tak salah, kamu tak mungkin salah memilihku. Terima kasih.